nyuwun Bapak. Sungguh Pak Waryadi kepengen joget ora iku. Yeah. Thank you. kabar pun tiada. Oh, oh, oh, kasih. Yeah. pas ku terhenti, kala ku teringat kepadamu, dan kala daun pacamu perlahan-lahan hilang di mataku. Sedangkan ada rasa sayang. napasku terhenti, karena ku teringat cepat jamur.